Dan beliau berpegang pada buku ini, kitab Tauhid, di awal-awal, tentang keutamaan Tauhid yang bisa menghapuskan dosa seseorang, bahkan menjadi sebab dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tidak diadab, demikian juga tidak dihisab. Kemudian juga disebutkan kewajiban kita setelah mengetahui tentang masalah tauhid atau apapun yang kita ketahui tentang masalah tauhid, untuk kita mengajar manusia, mendakwahkan, demikian juga bersabar, demikian juga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Kemudian beliau sebutkan contoh-contoh perbuatan syirik dengan menggunakan yakni jimat-jimat atau mungkin sajen dan sebagainya, atau mungkin pelet dan sebagainya, dari bentuk-bentuk yang berhubungan dengan syaitan, sihir, demikian juga orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, ilmu nujum dan sebagainya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini akan disebutkan oleh beliau bab yang ke-40, bab qaulullah taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Baik nikmat keimanan, keislaman yang kita miliki dan kita berharap kepada Allah untuk kita mati dalam badan Islam. Kemudian juga kesehatan yang kita rasakan, bisa kita melakukan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhirat kita, demikian juga masalah dunia. Kadang kalau kita dalam keadaan sakit, baru kita rasakan nikmat Allah yang sangat banyak. Tidak bisa kita makan sebagaimana biasanya, kemudian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga melakukan aktivitas dunia dan sebagainya. Kadang-kadang seseorang kalau dia itu diambil nikmatnya, baru terasa bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Sebenarnya di sini ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunkirunha, kemudian mereka mengingkari. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Qaul Mufid. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama yang telah meninggal, yang hidup di kerajaan Saudi Arabia, belum mempunyai ucapan-ucapan yang kemudian dibukukan dan ditulis oleh murid-muridnya, di antaranya Qaul Mufid ini, secara kitab tauhid. Ini ucapan beliau di dalam ceramah beliau, kemudian direkam dan ditulis. Demikian juga beliau berceramah membahas kitab Riyadhus Shalihin, kemudian murid-muridnya merekam, kemudian mencatat dan dicetak. Demikian juga beliau mempunyai syarah Bulughul Maram, Fathu Dzil Jalali wal Ikram, di syarah Bulughul Maram berupa ucapan juga, kemudian dicatat, direkam dan dicatat, ditulis, kemudian diterbitkan. Banyak dari tulisan beliau itu sebenarnya adalah ceramah beliau, kemudian dibukukan. Disebutkan oleh beliau di sini dalam Qaul Mufid, wa nikmah takunu bijalbil mahbubat. Nikmat, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu adalah, maknanya adalah dia mendapati apa yang mereka sukai. Jadi mereka mendapati apa yang mereka sukai. Dengan keadaan seperti itu, yakni nikmat itu kebanyakan dimutlakkan kepada hal-hal yang dicintai, yang disukai oleh kita semua. Itu nikmat. Waktu teraku ahyanan ala rohil makruhat. Kadang-kadang juga dimutlakan, dimaksudkan, kadang-kadang ketika dihilangkan kesulitan, itu juga dikatakan nikmat. Tapi kebanyakannya nikmat itu dengan seseorang mendapatkan kenikmatan, itu nikmat. Jadi mereka mengetahui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana makna summa yungkirunha, kemudian mereka itu mengingkari? Oleh karena itu dibuat di sini bab yang ke-40 membawakan ayat ini. Maknanya adalah ayyungkiruna idhofataha ilallah. Mereka mengingkari untuk mengidhofahkan, menyandarkan, menisbahkan nikmatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudhifunaha ila sabab. mutanasina al-musabib alladhi huwa Allah. Menyandarkan nikmat itu kepada sebab dan lupa terhadap sebab yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau dia sakit kemudian dia sembuh, lupa bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan ini karena obat ini saja, atau mungkin karena kepandian dokter itu saja dan sebagainya. Lupa terhadap nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa laisa al-ma'na annahum yunkiruna hadhihi nikmah, bukan berarti mereka ini mengingkari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Seperti beliau mencontohkan ayakul, mereka mengatakan maja anamator awalat auseha, tidaklah mereka mengatakan tidak datang kepada kami hujan, kami tidak mendapatkan anak, kami tidak mendapatkan kesehatan, tidak mengatakan seperti itu. Walakin yungkirunaha bidhafatiha ila ghairillah, tetapi bentuk pengingkaran mereka itu menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mutanasina alladhi khalaqa sabab, lupa terhadap zat yang menciptakan sebab tersebut. Jadi mereka lupa bahwa itu semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk mengingkari mereka itu bukan berarti mereka aku tidak sehat atau tidak ada hujan dan sebagainya. Tapi bentuk pengingkaran mereka itu menyandarkan kenikmatan itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini beliau menyebutkan apa hubungan bab ini, yakni mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengingkarinya, apa hubungannya dengan tauhid ini? Disebutkan di sini oleh beliau, dan ini biasa di dalam setiap bab beliau menyebutkan, Syekh Utsaimin, apa hubungan bab ini dengan kitab tauhid, sehingga orang yang belajar bisa memahami. Jangan sampai kemudian panjang lebar menyebutkan suatu permasalahan ternyata tidak ada hubungannya dengan bab tersebut atau permasalahan tersebut. Sehingga di sini beliau hampir di setiap awal-awal bab beliau menyebutkan hubungan bab ini dengan kitab tauhid, dengan permasalahan tauhid itu apa. Di sini beliau mengatakan munasabah hadzal bab li tauhid, hubungan bab ini dengan permasalahan tauhid. Anna man adafa nikmatil khaliq ila ghairihi, sesungguhnya orang yang menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu al-khaliq yang menciptakan kepada selainnya, faqad ja'ala ma'ahu syarikan, maka dia telah menjadikan bersama dengan Allah itu sekutu. Dari sisi itu, ini seseorang menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu. Seperti nanti akan disebutkan, ini dia mengatakan karena malah ini karena nahkoda itu, atau istilah kita kaptennya itu pandai sekali sehingga kita bisa berlayar dengan selamat. Demikian juga mungkin di dalam perlombaan layar umpamanya dengan cepat dia melaju, atau yang semisalnya. Ini menyandarkan itu kepada kemampuan orang yang mengemudikan kapal itu dan lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalan seperti itu. Demikian juga kalau tidak karena orang ini rumahku dicuri dan sebagainya. Jadi di sini hubungannya adalah karena mereka itu menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadikannya kepada Allah tapi tidak kemudian meyakininya dengan pasti dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lebih berbahaya lagi. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Li'annahu adhafa ila sabab ala annahu fa'il. Hadza min wajhin. Yani karena dia itu menyandarkannya kepada sebab bahwa dia itu adalah pelakunya. Ini pelakunya, ini sebabnya. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi di sini orang yang dia itu menyandarkan, mungkin bisa dicatat, yakni seseorang yang menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada obat tersebut atau kepada kepandaian orang tersebut, atau dia mendapatkan harta itu dari orang tuanya saja, seperti itu umpamanya. Yakni yang menyandarkan suatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan dua bentuk dosa. Ini mungkin bisa diperhatikan di sini, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala di situ ada dua dosa bagi dia. Yang pertama adalah annahu lam yakum bisyukur alladhi huwa ibadah min al-ibadat. Jadi yang pertama dia tidak menegakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah termasuk dari bentuk ibadah dari ibadah-ibadah. Ini yang pertama. Ini seseorang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu adalah salah satu ibadah dari bentuk ibadah-ibadah. Sebagaimana beliau menyebutkan dalam surah Salasah, dalam bentuk-bentuk ibadah itu minhu adua, diantaranya doa. Diantaranya doa wal isti'anah, minta pertolongan, wal isti'adah, minta perlindungan, wal roja, wal khauf, harapan, demikian juga rasa takut, nadar, dan sebagainya. Diantaranya juga syukur. Berarti seorang yang menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada tadi yang kita sebutkan, kepada kepandian orang tersebut atau karena obat tersebut atau karena harta dia dapat itu dari orang tuanya dan sebagainya, maka dia tidak bersyukur berarti. Berarti contoh yang pertama adalah dia lam yakum bisyukur. Tidak melakukan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk ibadah. Berarti dia melakukan apa? Melakukan kesyirikan dalam bentuk tauhid uluhiyah. Dia melakukan bentuk kesyirikan dalam bentuk tauhid uluhiyah. Tauhid peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bersyukur. Sedangkan yang kedua, yaitu dia menjadikan sekutu dalam hal rububiyah. Dia ja'ala ma'ahu syarikan fi rububiyah. Menjadikan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu sekutu di dalam rububiyah. Seakan-akan di situ ada dua sebab. Seakan-akan ada yang bisa menghilangkan penyakit itu selain Allah Subhanahu wa taala, juga obat ini atau dokter ini. Demikian. Jadi orang ini juga melakukan bentuk kesyirikan, yaitu syirik fi rububiyah. Syirik dalam bentuk rububiyah. Allah yang menciptakan, demikian juga Allah yang memberikan rezeki, maka dia menjadikan tandingan pada sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Yang mengobati dan yang semisalnya. Jadi menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan dua bentuk kemaksiatan. Yaitu yang pertama tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menjadikan tandingan dalam hal rububiyah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur dan semisalnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini ucapan beberapa ulama yang menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang mengetahui nikmat Allah tapi mengingkarinya. Qala Mujahid, beliau menyebutkan di situ sebagaimana dalam fotokopian, berkata Mujahid, seorang imam, bukan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, sedikit terjemah dari Mujahid. Dikatakan di situ Syekh Tafsir. Ini seorang ulama yang mengetahui masalah tafsir, paham beliau. Bahkan nanti akan disebutkan duduk di hadapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Imam Ar-Rabbani, seorang imam Ar-Rabbani, bukan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar, bukan di situ oleh beliau dikatakan Ar-Rabbani alladzi yurabbin nas, yakni yang membimbing manusia, mengajari manusia min sigori ilm ila kibari ilm, dari ilmu yang paling rendah kepada ilmu yang lebih tinggi. Mengajari orang demikian dengan bertahap. Tidak bisa dia langsung makan namanya kalau dia itu anak kecil, harus dari mungkin dari susu ibunya dulu, kemudian mungkin makan bubur, kemudian baru kemudian makan nasi dan seterusnya. Di sini dikatakan Rabbani kalau dia mendidik manusia dari ilmu yang sederhana kepada ilmu yang lebih tinggi. Walaupun tidak kemudian menghalangi seseorang, umpamanya sekarang ini dibahas kitab tauhid. Dan kita telah membahas sebelumnya dari awal suluh salasa, al-qaidul arba, nawaqidul Islam sampai sekarang ini dalam pembahasan kitab tauhid. Kalau dia langsung umpamanya kitab tauhid, tidak mengapa karena kita juga menyebutkan permasalahan-permasalahan secara mendasar dalam pertemuan-pertemuan kita. Dan tentu saja hanya demikian kadang banyak di situ faedahnya. Di buku-buku yang besar seperti ini kadang tidak dibahas dalam buku-buku yang kecil, contoh-contoh yang dia itu bersifat cabang-cabang dan semisalnya. Itu definisi Ar-Rabbani, yang mengajarkan manusia dari ilmu yang sederhana kepada ilmu yang lebih besar. Namanya adalah Mujahid bin Jabir Al-Makki. Al-Makki yakni beliau di Mekah. Maula Bani Makhzum. Maula kebanyakan dinisbahkan kepada budak atau dimerdekakan oleh seseorang, atau yakni suku yang melakukan kerjasama dengan suku yang lain di dalam saling membela dan semisalnya. Yaqul, beliau mengatakan Mujahid ini, aradul Quran ala Ibni Abbas salas marat. Aku menunjukkan Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu yang mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wil, ya Allah. Pahamkan dia dalam hal agama, demikian juga ajari dia itu ta'wil. Dan dijuluki Abdullah bin Abbas terjemahan Al-Quran, penerjemah Al-Quran. Mujahid waktu itu beliau rahimahullah taala duduk di hadapan Abdullah bin Abbas dan menyebutkan Al-Quran itu kepada gurunya, sahabat Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, tiga kali. Uqifuhu inda kulli ayah, aku menghentikannya setiap ayat. Ini yang disebutkan di situ 114 surat di dalam Al-Quran itu. Jadi hendaknya kita juga membaca Al-Quran dari awal sampai akhir untuk kemudian memahami maknanya, minimal terjemahnya. Kemudian kalau mampu membaca tafsirnya dan sebagainya. Di sini beliau menghentikan setiap ayat. Sebagian menghitung 6600 sekian ayat. Ini beliau menghentikan di setiap ayat wa as'aluhu, kemudian aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Fima nazalat?" Tentang apa, di dalam apa itu turun ayat ini, asbabun nuzulnya. Wa kaifa ma'naha? Demikian juga bagaimana maknanya? Ini demikian, tiga kali beliau ini menyampaikan yakni Al-Qur'an ini kepada Abdullah bin Abbas, menunjukkan kepada gurunya Abdullah bin Abbas, kemudian bertanya. Kemudian disebutkan tu biasana isnatain wa mi'ah, meninggal tahun 102. Walau salah wasamanun sana, beliau punya umur 83 tahun. Dikatakan di sini oleh Mujahid rahimahullah taala, ma maknaha, ma maknahu, apa yang maknanya? Ini makna ayat ini. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dari ucapan-ucapan Mujahid, kemudian Aun bin Abdillah, demikian juga Ibnu Qutaibah, itu beliau ambil wala'alam dari tafsir atau bari. Tafsir Ibnu Jarir atau bari, yang dikatakan tafsir paling bagus. Dan kita cek langsung di bukunya. Ini tafsir atau bari ini sebutkan ini ucapan ini. Walaupun agak sedikit perbedaan. Sebutkan juga dalam Fathul Majid. Ini beliau mengambil dari tafsir Ibnu Jarir. Tafsir yang paling bagus. Saudara-saudara Ibnu Taimiyah yang mengatakan ada tafsir yang paling bagus. Tafsir Ibnu Jarir atau bari. Dan Al-Imam Ibnu Katsir, Imaduddin Ibnu Katsir, beliau meringkas. Ini beliau meringkas tafsir Ibnu Jarir ini. Diberi nama tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kemudian oleh Syekh Ahmad Syakir diringkas lagi. Dalam artian di situ sanad-sanad, hadis-hadis banyak yang dihapuskan menjadi ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kelebihan dari tafsir Ibnu Jarir ini disebutkan di situ apa? Yaitu ayat Al-Quran kemudian penjelasannya dari hadis, dari ayat yang lainnya kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kelebihannya. Ini seakan-akan kita menilai di situ. Kemudian beliau merujukkan dari pendapat-pendapat itu. Jadi di antara bentuk kelebihan tafsir-tafsir itu berupa apa? Menyebutkan penjelasan dari ayat itu dengan ayat yang lain, demikian juga dengan hadis yang lain. Dan beliau menyebutkan sanad dari guru beliau. Kadang-kadang bertemu dengan Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, Kutubus Sittah dan sebagainya. Ini tafsir Ibnu Jarir. Jadi beliau menyebutkan di situ sanad dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan yang sering dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid ini banyak diambil dari tafsir Ibnu Jarir. Sebagaimana ini akan kita sebutkan. Jadi maknanya ini, makna ayat ini ya'rifuna ni'matallah, beliau mengatakan huwa qaulur rajul, dia itu adalah ucapan seorang laki-laki. Hadza mali warasuhu an abai, ini adalah hartaku, aku dapatkan, aku warisi dari bapak-bapakku, dari nenek moyangku. Seperti itu. Dan disebutkan sanadnya adalah sahih. Yani Mujahid mengatakan bahwa permisalannya itu adalah seperti ini. Mereka mengetahui itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingkari, menisbahkannya bahwa harta yang dia miliki itu dapat didapat dari orang tuanya. Kemudian berikutnya waqala Aun bin Abdillah. Aun bin Abdillah disebutkan di sini dalam Fathul Majid. Aun bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali Abu Abdillah Al-Kufi Az-Zahid. Ini Kufi berarti tinggal di Kufah, suatu daerah yang ada di di Irak. Az-Zahid, seorang ulama yang dia itu zuhud, dan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah definisi zuhud itu adalah tarku mala yang fa'il akhir, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat dia. Itu namanya zuhud. Ada di situ kalimat warok. Sering kita dapatkan di situ di ucapan-ucapan para ulama, orang itu warok, jadi berhati-hati dia. Warok tarku mayadur, meninggalkan apa yang membahayakan fil akhirah, dalam akhirat dia. Dikatakan bahwa zuhud ini berarti lebih bagus daripada warok. Ini beliau yang ini kufi. Beliau mengatakan di sini rawana bihi. Ini dia mengambil riwayat dari bapaknya Abdullah Aun bin Abdullah ini. Wa Aisyah wa Ibnu Abbas, berarti beliau seorang tabi'in, mengambil dari para sahabat. Aisyah demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu majma'in. Wa anhu, makna anhu, ini dari dia. Maksudnya dia belajar. Ini dia meriwayatkan. Ini dia mempunyai murid. Wa anhu maksudnya adalah mengambil dari dia. Qatadah. Jadi Qatadah bin Di'amah mengambil dari dia juga. Wa Abu Zubair, Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Wa Zuhri, demikian juga Zuhri, Imam Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Wa Taqwa Ahmad wa Ibn Ma'in, Imam Ahmad dan Ibn Ma'in mengatakan dia itu siqah terpercaya. Wa Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan mata ba'da al-Isrin wa Mi'ah, meninggal setelah tahun 120 Hijriah. Aun bin Abdullah mengatakan apa? Ya quluna, mereka mengatakan laula fulan lam yakun kadza. Kalau tidak ada orang ini, kalau tidak ada fulan, tidak akan terjadi seperti ini. Entah mungkin tidak akan terbakar rumah ini, atau tidak akan terjadi kecelakaan dan sebagainya. Atau sebaliknya. Kalau tidak ada fulan, rumahku akan terbakar. Kalau tidak ada fulan, mungkin aku akan mati dan sebagainya. Ini mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ini permisalan dari ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha. Jadi mereka ini, para ulama, memberikan makna dari ayat ini dengan contoh, ya, dengan contoh. Bahwa contoh yakni mengingkari nikmat Allah adalah bentuknya seperti ini. Tetapi disebutkan bahwa ucapan Aun bin Abdullah ini, kalau kita lihat di situ ada Lais bin Abi Sulaim dhaif, yaitu mukhtalif. Ini terjadi guncangan di dalam hafalannya. Ketika sudah tua, kemudian hafalan itu berubah. Oleh karena itu, kita katakan bahwa sanadnya dhaif. Wa qala Qutaibah dalam mushaf Ibnu Qutaibah, dan itu lebih benar. Berkata Ibnu Qutaibah yang benar. Kalau di dalam fotokopian itu Qutaibah, yang benar Ibnu Qutaibah. Disebutkan di dalam Fathul Majid Ibnu Qutaibah bahwa Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Edenuri qadhi Mesir, seorang hakim yang ada di Mesir. Banyak dulu para ulama itu sebagai seorang hakim. Ada di antara mereka yang menolak menjadi seorang hakim karena takut tidak bisa untuk memutuskan dengan adil. Sampai mereka memisalkan seperti seorang yang berenang di lautan, sulit sekali untuk kemudian berenang. Bagaimana seorang berenang kemudian dari pantai sini ke pantai berikutnya? Sehingga mereka harap lari dari menjadi seorang hakim. Adapun di sini beliau Ibnu Qutaibah ini adalah beliau seorang qadhi, seorang hakim yang ada di Mesir. Demikian juga kalau kita lihat sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau seorang qadhi juga. Ini seorang hakim. Bagaimana kita bisa bayangkan bersama dengan itu beliau mengajar murid-murid. Buku beliau ini seperti Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari itu adalah ibarat dari ceramah beliau mengajarkan murid-muridnya selama 20 tahun. Ini menyampaikan pelajaran kepada muridnya, kemudian beliau catat di dalam Fathul Bari itu selama 20 tahun. Dan semoga beliau mempunyai murid-murid yang pandai, demikian juga memberikan kritikan, demikian juga memberikan koreksi terhadap buku gurunya ini, yakni Ibnu Hajar. Sampai kita sekarang ini dikatakan bahwa Fathul Bari itu adalah sebagus-bagus dari Syarah Sahih Bukhari. Itu Ibnu Hajar, beliau seorang qadhi juga, seorang hakim. Adapun Ibnu Qutaibah ini juga seorang hakim di Mesir sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar. An-Nahwi Al-Lughawi, seorang nahwu, demikian juga ahli bahasa. Sahibu Musannafat Al-Badi'ah, pemilik tulisan-tulisan yang bagus. Al-Mufidah, yang bermanfaat. Al-Muhtawiyah Ala Ulumi Jammah, yang mengandung ilmu yang banyak. Ya, seperti itu butuh kepada apa? Waktu, demikian juga butuh kepada kesabaran. Istaghala bi Baghdad, beliau sibuk dalam permasalahan ini di Baghdad. Wa sami'al hadis ala Ishaq bin Rahawai wa tabaqatihi. Mendengar hadis dari Ishaq bin Rahawai dan tabaqatnya. Tu biasa nasid wa sab'in wa mi'atain. Meninggal tahun 276. Ini beliau. Dikatakan Rukal Ibn Kutaybah, kita lihat di dalam tafsir Ibn Jarir, di situ berupa ucapan saja. Ya, ini Dakarawi Ibn Jarir. Wakala akharun, kalau di dalam buku aslinya tafsir Ibn Jarir disebutkan di situ, berkata ulama yang lain, berkata yang lain, bimakna dalik, dari mana ayat ini? Annal kufar, semuanya orang-orang kafir, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, man razaqakum, siapa yang berikan rezeki kalian? Kemudian disebutkan ucapan ini. Jadi kalau kita lihat dalam buku aslinya, dalam tafsir Ibn Jarir, tidak disebutkan di situ Ibn Kutaybah, cuma diucapkan kalimat ini saja. Dengan tidak disebutkan di situ ucapan Ibnu, yakni ucapan berkata Ibnu Kutaybah, tidak. Cuma menyebutkan makna ini. Yakni tidak ada di situ sanadnya. Yaquluna, yakni mereka mengatakan, yakni menjelaskan tafsir ya'rifuna lima tawla summa yaqulunha. Mereka mengatakan bagaimana? Hadza bi syafa'ah alihatina, ini dengan sebab syafaat dari sesembahan-sesembahan kami. Ini mereka mengatakan kami bisa mendapatkan kesehatan, bisa mendapatkan rezeki, bisa mendapatkan anak dan sebagainya, ini dengan sebab syafaat sesembahan-sesembahan kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini disebutkan oleh Ibnu Taimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan di dalam Qaul Mufid di antara tiga ucapan ini ketika menjelaskan perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, itu adalah ucapan paling jelek. Beliau mengatakan haulai ahbas miman sabakahum. Ucapan mereka ini yang mengatakan keberhasilan ini, kenikmatan ini, itu adalah dengan sebab syafaat. Syafaatnya sesembahan-sembahan kami. Maka ini adalah ahbas. Mereka ini paling jelek. Miman sabakahum, dari apa yang telah disebutkan tadi. Li'annahum musyrikuna ya'buduna ghairallah. Karena mereka itu orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulun, mereka mengatakan inna hadzan ni'am hasalat bi syafa'ah alihatihim, bahwa nikmat ini adalah muncul karena syafaatnya sembahan kami. Fal uzza masalan syafaat indallah, mereka mengatakan uzza itu adalah memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayan zilal matar, sehingga bisa menurunkan hujan. Ya, ini mereka di sini mengatakan dengan sebab uzza itu maka bisa turun hujan, karena uzza dia memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perbuatan seperti ini tidak jauh di zaman kita ini. Secara hakikat di zaman kita ini banyak orang terjerumus. Jadi mendatangi kuburan orang-orang soleh, wali songo dan sebagainya, sambil mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat. Sebagaimana kalau engkau mendatangi seorang raja, tidak bisa langsung minta kepada raja, harus lewat di situ orang-orang yang menjadi pengawalnya. Demikian juga kita. Kita banyak dosa, tidak bisa langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala berdoa. Kita butuh kepada orang yang menyampaikan doa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sama mereka. Dan kita jumpai itu di pondok-pondok pesantren, dan mereka mengatakan seperti itu. Ya tidak bisa kita langsung mendatangi raja, tidak bisa. Harus di situ perlu ada orang yang menyampaikan kita. Nah, itulah wali-wali itu. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, padahal beliau seorang ulama Ahlussunnah Hambali. Jadi demikian. Ini mereka mengatakan seperti itu. Perbuatan mereka ini berarti orang-orang sekarang ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mana budum ila liqaribuna ila Allah Zulfa. Sering kita ulang-ulang ayat ini. Tidaklah kami menyembah mereka ini, mendatangi kuburan-kuburannya, kecuali agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang-orang Quraisy dulu. Jadi ini lebih berbahaya lagi. Mereka mengatakan keberhasilan kami ini karena syafaatnya wali ini. Demikian juga kekasih Allah ini, orang soleh ini. Dan ini adalah kebatilan yang paling besar. Di antara yang beliau mengatakan, li'anna Allah azza wa jalla la yaqbal syafa'ah alihati. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syafaatnya sesembahan mereka itu. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan dengan sebab syafaatnya Uzza atau syafaatnya wali-wali mereka itu, karena Allah tidak menerima. Bagaimana kemudian dikatakan dengan sebab syafaatnya, perantara, dengan sebab saya menyampaikan doa ini kepada penghuni kuburan ini, kemudian kuburan ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini batil, ini suatu yang salah, karena Allah tidak menerima. Allah saja tidak menerima bentuk syafaat seperti ini, perantara seperti ini, apalagi kemudian dikatakan inilah yang memberikan syafaat. Ya, ini di sini ada dua bentuk kebodohan. Yang pertama, meyakini itu datangnya dari sesembahan mereka ini tadi, wali ini, kuburan ini. Yang kedua adalah Allah SWT tidak ridha terhadap bentuk syafaat itu. Bagaimana kemudian naik lagi bahwa itulah yang diterima oleh Allah SWT. Jadi demikian, karena itu ucapan ini adalah ucapan yang paling jelek dari ucapan-ucapan sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, bukan di sini dalam matanya, wa qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas. Abu Abbas itu adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tidak perlu di sini kita sebutkan karena sering kita menyebutkan beliau, terjemah beliau. Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu alaih. Pada hadis Zaid bin Khalid al-Adhibi, setelah hadis Zaid bin Khalid al-Tanhu yang di dalamnya ada pernah lewat pembahasan ini, lafadznya disitu disebutkan, oleh karena itu dimasukkan di dalam bab ini. Allah Ta'ala qol, Allah Subhanahu wa taala berkata, hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'min bi. Menjadi hamba-Ku itu sebagai seorang yang beriman kepada-Ku, wa kafirun bi, kemudian kafir terhadap-Ku. Disebutkan di situ di hadis, sambungan hadis itu, bahwa dia itu apa? Mutirna, mereka dia ini mengatakan mutirna bino kadza wa kadza. Kami turun hujan, kami diturunkan hujan karena rasi bintang ini dan itu. Ya ini dengan sebab bintang ini kemudian turun hujan. Tidak kemudian mengatakan kami diturunkan hujan itu karena Allah SWT, tidak. Tapi yang mengatakan karena rasi bintang ini. Entah mungkin karena bintang istilah mereka. Kalau di zaman kita mungkin Scorpio dan sebagainya. Kalau orang-orang dulu mungkin rasi bintang yang segi empat. Demikian juga tadi Alajengking dan sebagainya, dari bentuk-bentuk rasi bintang. Tidak mengatakan ini turun karena Allah SWT, tidak. Oleh karena itu Allah mengatakan di sini, di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku kemudian menjadi kafir karena mengatakan kami turun hujan karena sebab bintang ini dan itu. Al hadis wa taqaddam. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Lewat pembahasannya. Kemudian beliau mengatakan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan hadis ini kemudian belum memberikan ta'liq atau memberikan catatan. Wa hadza katsir min al-kitab wa sunnah. Dan ini banyak sekali dalam Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Ya dzumu subhanah man yudhifu in'amahu ila ghairihi. Allah mencela, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyandarkan nikmat-nikmatnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyriku bihi, kemudian menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mencela orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, mencontohkan bentuk-bentuk mereka mengenal nikmat Allah, mengetahui itu nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingkarinya. Huwa qaulihim, dia itu seperti ucapan mereka. Bahkan itu kebanyakan manusia mengatakan kanat rih thayyibah, adalah angin itu bagus sehingga kita berlayar dengan bagus, sehingga perjalanan kita dengan bagus. Mungkin kalau naik kendaraan berhasil, tidak ada kemudian kemacetan dan sebagainya di jalan karena tidak ada di situ hujan, tidak ada kemudian guntur dan sebagainya karena angin hawa itu bagus. Wal malah hatikon, demikian juga malah, yakni orang yang menjadi nakoda dalam suatu kapal, hatikon pandai, mempunyai keahlian dia itu, entah mungkin kapal yang digunakan untuk berlomba supaya siapa lebih cepat, atau mungkin dia melakukan perjalanan yang jauh untuk usaha dia, dengan mengatakan malah, yakni orang yang menjadi nakoda itu pandai. Wa nahu dzalik, atau yang semisalnya, mimma huwa jarin ala alsinati katsir, dari apa-apa yang dia itu jarin, yang dia itu berjalan atau yang dia itu keluar dari ucapan-ucapan kebanyakan manusia seperti itu. Tapi di sini ada sedikit peringatan dari Syaikhul Islam bahwa ucapan-ucapan tadi yang kita sebutkan tadi, yakni seperti angin ini bagus, demikian juga nahkoda ini punya kepandaian dan sebagainya, dan bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan dari pembahasan kita ini, disebutkan dalam Qaul Mufid. Syaikh Utsaimin menyebutkan di halaman 775. Ya, ini ucapan, kalau Allah tidak ada fulan, tidak akan terjadi demikian-demikian. Sebagaimana juga tadi ucapan, aku dapatkan harta ini dari orang tuaku. Demikian juga umpamanya kalimat, karena anak muda ini pandai. Dan semisalnya, wa hadzal qaul min qa'ilihi fihi tafsir. Maka ucapan-ucapan ini tadi perlu dirinci. Bisa ditulis ucapan tadi yang kita ucapkan tadi semuanya, kecuali kalimat tadi, ini karena sebab syafaat sesembahanku itu batil, tidak boleh. Ini salah dari berbagai sisi. Tetapi yang lainnya tadi secara umum itu perlu dirinci. Beliau mengatakan in arada bil khabar, kalau kita masukkan di sini kabar saja, kita memberikan kabar. Wa kana al khabar sidqan, dan kabar itu benar, mutabiqan lil waqi', sesuai dengan kejadian sebenarnya, fahada la ba'sa bi, tidak mengapa. Jadi secara asal itu adalah tidak mengapa. Ya, ucapan ini asalnya tidak mengapa. Wa in arada bihas sabab, kalau dimasukkan di situ sebab, kalau memberikan kabar saja, yang kalau tadi ya, kalau orang yang tidak datang, walaupun sebenarnya perlu tambah insya Allah, kita karena kehendak Allah tidak dengan, kalau itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita katakan umpamanya, kalau tidak karena orang ini tadi di pintu ini, mungkin ularnya tadi masuk, umpamanya seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu. Kalau dia memberikan kabar secara jujur sesuai dengan kenyataan, itu tidak mengapa. Wa in arada biha sabab, kalau kemudian dimasukkan sebab, falidzalika salas alat, di situ ada tiga keadaan. Kalau cuma kabar saja tidak mengapa. Jujur ya, tidak mengapa. Tapi kalau dimasukkan sebab, karena sebab orang ini atau yang semisalnya, di situ ada tiga perincian. Al-ula yang pertama, ayakuna sababan khafiyan. Kalau dia itu berupa sebab yang tersembunyi. La ta'sira lahu itlaqan. Yang sebenarnya tidak ada ta'sir, tidak ada bekas sedikit pun secara mutlak. Kalau dia meyakini itu adalah sebab yang tersembunyi, yang sebenarnya tidak ada sedikit pun di situ dia penyebab. Kayaknya qul, seperti dia mengatakan laula wali fulani, kalau tidak karena wali fulani. Karena kalau tidak karena yakni penghuni kuburan ini, maha shala kada wa kada, tidak akan terjadi ini dan itu. Bahata syirkun akbar, maka ini syirik akbar. Jadi kalau dia meyakini sesuatu yang tersembunyi, bahwa benda ini benar-benar memberikan manfaat dan madarat selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik akbar. Ucapan tadi kita ucapkan itu semua. Li'anahu ya'taqid bihadzal qaul, karena dia meyakini dengan ucapan ini, anna li hadzal wali, karena wali ini tasarrufan bil qaum, mempunyai kemampuan untuk mengatur alam. Ma'anahu mayit, ternyata dia itu seorang yang mati, tidak bisa untuk kemudian memberikan sebab sedikit pun, maka ini syirik akbar. Ya, ini kalau kemudian mengatakan bahwa ini secara murni yang memberikan manfaat dan sebagainya, maka ini menjadi syirik akbar. Asani yang kedua, ayudhifahu ila sabab sahih, sabit syar'an au hissan, menyandarkannya dengan sebab yang benar secara syariat, demikian juga panca indera. Kita mengetahui dengan sebab bahwa orang yang tadi duduk di situ, dan kita mengetahui kejadiannya dari kabar orang yang terpercaya, demikian-demikian, dan itu sebab yang benar secara syariat. Bahada jais, maka ini adalah boleh. Bisyarat, dengan syarat apa? Ini yang syarat penting untuk disebutkan. Ala ya'taqid anna sabab mu'sar mu'asirun binafsi, untuk tidak meyakini bahwa sebab ini adalah yang berbuat dengan sendirinya. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa sebab inilah yang berbuat dengan sendirinya dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini meyakini bahwa itulah yang berbuat sendiri. Wa alla yatanasa, kemudian kedua syaratnya, alla yatanasa al-mun'im bidzalik, tidak lupa. La yatanasa, tidak melupakan pemberi nikmat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita tidak lupa bahwa itu adalah semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kita mengatakan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan obat ini aku sembuh. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kepandian orang yang membuktikan kapal ini atau kendaraan ini sehingga kita bisa berhasil dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita kemudian melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Asal isah yang ketiga, yakni penyandaran kepada sebab itu, ayudifahu ila sabab dohir, menyandarkan kepada sebab yang jelas. Lakin lam yusbit kaunuhu sababan, tetapi tidak ada secara kenyataan itu menjadi sebab. La syar'an wala hisan, secara syariat demikian juga secara para panca indera. Yani menyandarkan kepada sebab yang dia itu dohir, yang ada, menyandarkan kepada sebab yang ada, ya dohir ini yang ada. Tetapi secara syariat demikian juga secara panca indera itu tidak bisa memberikan sebab. Bahada nu'min syirki asghar, ini bentuk dari syirik asghar. Ini setelah tadi yang pertama syirik akbar, kemudian yang kedua boleh, yang ketiga ini syirik asghar. Yani dia menisbahkan, menyandarkan hal ini kepada sesuatu yang jelas, yang ada, tetapi sebenarnya secara syariat demikian juga secara panca indera itu tidak bisa memberikan sebab. Secara contoh yang bisa langsung kita pahami, wadzalika mislu tiwalah. Seperti apa? Seperti tiwalah. Tiwalah itu dikatakan kalau definisinya yasnaun wa yasamun annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha. Mereka membuat sesuatu dan menyangka bahwa itu bisa menyebabkan perempuan itu cinta kepada suaminya. Atau sebaliknya, atau mungkin seorang laki-laki dengan seorang istri yang tidak menjadi suami, atau sebaliknya. Kalau istilah kita ya ini pelet, tiwalah itu. Nah, seperti ini. Ini seseorang yang dia itu meyakini bahwa pelet itulah yang menyebabkannya. Wal qolaid, demikian juga qolaid, yakni jimat-jimat yang diletakkan di tangan, demikian juga di leher. Alati yuqal innaha tamna'ul ain, yang bisa menghalangi ain. Ini penyakit yang timbul karena seseorang hasad pada dia. Seperti ini. Maka ini dikatakan syirik asghar. Ini demikian perincian dalam pembahasan ini. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ya'rifuna ni'matullah, mereka mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala, tsumma yunkirunha, kemudian mereka mengingkari. Jadi mereka menisbahkan, mengatakan nikmatnya itu datang dari makhluk. Demikian. Maka bentuk mereka ini melakukan dua bentuk kemaksiatan. Yang pertama, tidak adanya syukur mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka menyelisih di situ tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah yakni mereka menisbahkan kepada sesuatu dan lupa kepada Allah SWT yang sebenarnya memberikan sebab ini semua. Dan ini termasuk apa? Membuat tandingan dalam hal syirik tauhid, yakni melakukan kemaksiatan di dalam tauhid rububiyah. Yakni seakan-akan dia meyakini di situ ada zat yang bisa memberikan manfaat dan mudarat bersama dengan Allah SWT. Demikian kesimpulan dari pembahasan ini. Kita membaca buku berikutnya.